بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, bagaimana kalau saya terbata-bata? Mau terbata-bata, terbatu-batu, terkarpet-karpet? Fokus ini. Lihat baik. Anda dapat kabar gembira dari Nabi. Nomor hadis 2920-nya. وَالَّذِي يَتَتَعْتَ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرًا. Sedangkan orang yang memulai dengan terbata-bata, bersungguh-sungguh dia, mengucapkannya sulit, maka dia dapat dua kali pahala orang lancar. أَلِفْ لَمْ مِيمْ 30. أَلِفْ لَمْ مِيمْ لَمْبُ لَا أَلِفْ لَمْ مِيمْ. Sekali dia baca dengan luar biasa sulit, dua kali pahala orang lancar. Tadi 30, dia 60. Tapi jangan salah kesimpulan, oh kalau gitu besok gak lancar aja deh. Tidak. Maksudnya adalah perjuangannya dihitung di situ. Saking inginnya dia dapat pahala berlipat di situ. Nah teman-teman sekalian, kalau Anda paham seperti ini, maka nanti insya Allah saran saya, nanti begitu saya terangkan perangkat di pertemuan yang akan datang, saya akan tunjukkan pada Anda. Saya kasih bocoran dari sekarang, kalau menemukan guru yang ketat dalam menghafal, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena itu guru yang terbaik yang Allah kirimkan untuk Anda. Saya sarankan, jangan meminta keringanan pada guru. Terlalu banyak ditoleransi, nanti Anda akan capek dalam mengulangnya. Ya, lebih baik Anda belajar dengan luar biasa semangat, berjuang dengan sabar, dibandingkan Anda harus diperbaiki dengan masa yang cukup panjang di kemudian hari. Paham ya? Baik, karena itu, ingat, satu kaidahnya apa? Niatkan dengan ikhlas. Siapa yang mau jadi hafid, boleh angkat tangan? Tuh, masih ngacung aja. Udah. Pulang yuk. Udah malam. Tadi saya katakan, kalau Anda ingin menghafal Quran, sudah lupakan semua jenis kelar dan semacamnya. Lakukan karena siapa? Allah. Kaidahnya apa? Ikhlas. Itu terserah mau 30 juz, mau 3 juz, mau berapa ayat. Yang penting Allah apa? Ridha dengan kita semua. Jelas sampai sini? Paham? Masya Allah, alhamdulillah. Siapa yang bercita jadi hafid? Dah. Baik ya.